تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, haddathana Qutaybatu qala haddathana Abu Awana Waddah ibn Abdillah Yashkuri an Asim bin al-Ahwal. Ini Asim bin Sulaiman tadi. An Abi Uthman, Abu Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, anna Umar ibn al-Khattabi jama' al-Qurra'a fi syahri Ramadan, fa amara akhaffahum an yaqra'a 30 ayah wa awsatahum 25 ayah wa athqalahum 20 ayah. Ini sama ya dengan sebelumnya. Qala haddathana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Hisham bin Urwa an Abihi anna Dhakwan Aba Amr wa kana abdan li Aisha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataqathu an duburin minha wa kana yaqumu biha fayaqra' laha fi Ramadan. Ya. Ini hadis terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu punya seorang budak. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita. Beliau punya seorang budak namanya Dhakwan, kunianya Abu Amr. Lalu budak ini oleh Aisyah dibebaskan. Maksudnya andubur nanti mudabbar ya, dibebaskannya. Kalau Aisyah meninggal maka dia bebas begitu. Tapi karena dia budak Aisyah, maka budaknya itu bisa bersama tuannya, dia melihatnya dan seterusnya, diperlukan diperintah untuk melayaninya. Dan Aisyah memerintah budaknya ini supaya mengimami beliau di bulan Ramadan. Maka dia pun membaca untuk Aisyah supaya sholatnya berjamaah di bulan Ramadan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha sama dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Mereka itu masya Allah, iya, penuh dengan ibadah dan ketaatan. Dan setelah Nabi meninggal, kehidupan istri-istrinya itu dicukupi oleh para sahabat dari masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu perhatian sekali Khulafa ar-Rashidin terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdurrahman bin Auf itu dia beri wakaf khusus, wakaf hasilnya untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau Aisyah beli budak misalnya, jangan tanya dari mana Aisyah dapat duit. Karena memang ada santunan terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.